Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masih pada bab tentang wasiat terhadap kaum wanita, masih pada hadis yang menjelaskan tentang sebaik-baik kalian, yakni umat Islam, adalah yang terbaik terhadap keluarganya dan juga terakhir hadis yang kita bahas adalah tentang larangan Nabi alaihissalatu wassalam memukul para istri. Pertamanya dilarang, kemudian ada sahabat yang melaporkan bahwa ketika ada larangan memukul para istri, sebagian istri berani kepada suaminya, maka Nabi membolehkan untuk memukul mereka sebagai pendidikan. Namun setelah itu para istri atau para sahabiah, sahabat wanita, datang berkerumun atau mendatangi, mengelilingi rumah-rumah istri-istri Nabi, mengadukan tentang suami-suami mereka yang sebagiannya ada sikap berlebihan atau bermudah-mudahan dalam memukul istri. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, mereka itu bukan orang yang terbaik, bukan suami yang terbaik. Kita lanjutkan. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, وقد بين الله عز وجل مراتب ذلك في كتابه فقال dan sungguh Allah azza wa jal telah menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam mendidik istri, dalam tarbiyah, menasihati, membimbing istri. Allah jelaskan tahapan-tahapan tersebut di dalam kitabnya. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. An-Nisa 34. Dan para istri yang kalian khawatirkan nusuz mereka, pembangkangan mereka, atau sikap mereka yang berani kepada suami, maka ketika muncul atau dikhawatirkan nusyuz dari para istri, hendaknya kalian wahai para suami menasihati mereka dan menghajar mereka di tempat-tempat tidurnya, pisah ranjang, pisah tempat tidur, dan pukullah mereka. Dalam ayat ini ada tiga tahapan dalam menasihati istri atau membimbing istri ketika melakukan suatu kesalahan. Tingkatan yang pertama, dinasihati. Ketika tidak mempan, tidak berhasil, maka pisah ranjang. Ketika tidak berhasil juga, maka pindah ke tahapan tingkatan yang tiga. Disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah, al-martabatu tsalitsatu ad-dharbu. Tahapan yang ketiga dalam membimbing atau mengarahkan, memberikan nasihat kepada istri adalah ad-dharb, memukul. Wa idza darabuhunna فَلْيَدْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. Dan apabila para suami memukul istri-istrinya, maka hendaknya mereka memukul para istrinya tersebut dengan pukulan yang tidak sampai membekas atau melukai. Tapi pukulannya sifatnya mendidik. Tujuannya agar sang istri kembali ke jalan yang benar, kembali taat kepada suaminya, nurut, tidak melawan, tidak membangkang, tidak meninggikan dirinya kepada suaminya. Qala Syekh rahimahullah, thumma dzakara al-muallifu haditsa Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma. Kemudian penulis yakni Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis yang terakhir di bab ini, yaitu hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ad-dunya mata'un, dunia adalah perhiasan atau kesenangan, wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia atau sebaik-baik kesenangan di dunia adalah wanita yang salihah. Faqaluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dunya mata'un, dunia adalah mata', perhiasan, kesenangan atau kenikmatan, ya'ni syai'un yutamatta'u bihi, ya'ni sesuatu yang bisa dinikmati, yang kita bisa bersenang-senang, bernikmat-nikmat dengannya. Kama yatamatta'u al-musafiru bizadihi thumma yantahi, sebagaimana seorang musafir, orang yang dalam perjalanan safar, dia bersenang-senang atau bisa menikmati perbekalannya, kemudian setelah itu habis atau selesai, atau habis apa yang dia bawa dari perbekalannya tersebut. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, dan sebaik-baik kesenangan dunia, perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Idza wufiqal insanu limra'atin salihatin fi diniha wa aqliha fahadha khairu mata'id dunya. Apabila seseorang diberikan taufik oleh Allah mendapatkan wanita yang salihah, dan semuanya, semua kita kaum muslimin ingin mendapatkan wanita yang salihah, istri yang salihah. Yang belum dapat, ingin menikah dengan wanita yang salihah. Yang sudah menikah, ingin istrinya semakin baik. Kalau belum salihah, mudah-mudahan sekarang menjadi salihah. Yang sudah salihah, mudah-mudahan semakin salihah. Semuanya adalah harapan kita. Dan hadis ini diantara hadis yang mudah dihafal. Dulu ketika kita masih muda, ya, mendengar hadis ini langsung semangat untuk apa? Menghafalnya. Dan mudah ternyata menghafalnya. Ad-dunya mata', wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Mudah-mudahan ini alamat kebaikan bagi yang mau menghafal, memahami istrinya, isinya, dan nanti dipraktekkan pada waktunya. Sekarang mungkin belum saatnya, tapi kita persiapan dengan teorinya, ilmunya. Ketika mau menikah, maka cari wanita yang dikatakan sebagai sebaik-baik perhiasan dunia, yaitu al-mar'atus salihah. Maka apabila seseorang diberikan taufik oleh Allah mendapatkan istri yang baik, yang salihah pada agamanya, akhlaknya baik, budi pekertinya baik, nurut, taat pada suaminya, wa aqliha, dan juga baik akalnya, bukan hanya agamanya saja, tapi akalnya juga bagus, baik, hikmah, maka ini adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Mengapa? Li'annaha tahfazuhu fi sirrihi wa malihi wa waladihi. Dikarenakan wanita yang salihah, dia akan menjaga suaminya, yakni menjaga rahasianya dan menjaga hartanya, harta suaminya, dan juga menjaga anak-anaknya, sehingga dikatakan sebagai perhiasan yang terbaik. Wa idza kanat salihatan fil aqli aidan fa innaha tudabbiru lahu at-tadbira al-hasana fi baitihi wa fi tarbiyati auladiha. Dan apabila sang istri dia juga baik pada akalnya, maka sesungguhnya dia akan melakukan pengaturan untuk suaminya dengan pengaturan yang baik pada rumahnya dan pada tarbiyah atau pendidikan anak-anaknya, akan menjadi seorang wanita yang pandai menata, mengatur rumahnya, sehingga rumahnya karena diatur, ditata, membuat sang suami betah tinggal di rumah tersebut, dan juga bagus dalam mentarbiyah, mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang Islami. In nadhara ilaiha sarrathu. Wanita yang salihah tersebut, apabila sang suami memandangnya, melihatnya, maka wanita tersebut menyenangkannya, menyenangkan suaminya ketika dilihat atau dipandang. Wa in ghaba anha hafizathu. Dan apabila suaminya tidak ada dalam keadaan pergi atau safar, meninggalkan rumahnya, maka sang istri yang salehah tersebut akan menjaga suaminya, rahasia suaminya, menjaga hartanya dan anak-anaknya. Wa in wakala ilaiha amrahu lam takhunhu. Dan apabila sang suami menitipkan, menyerahkan urusannya kepada istrinya tersebut, apakah uang ataupun yang lainnya, maka sang istri tidak khianat terhadap suaminya, tetapi amanah, akan mengemban titipan atau amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, tidak akan khianat. Fahadihil mar'atu hiya khairu mata'id dunya. Maka wanita inilah yang dikatakan sebagai sebaik-baik perhiasan dunia. Walihada qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Karena inilah Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim rahimahumullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena empat alasan, empat sebab. Ini ghalibnya, umumnya. Lima liha, alasan yang pertama, seorang wanita dinikahi karena hartanya. Dia seorang yang ghaniyah, yang kaya. Ini salah satu sebab dia dinikahi. Karena apa? Kaya. Banyak orang atau pemuda yang mengejar wanita yang kaya. Bahkan walaupun dia bukan seorang yang gadis, tapi janda. Banyak yang tertarik atau berminat. Mengapa? Karena hartanya, karena kaya. Wahasabiha. Yang kedua, sebab yang kedua seorang wanita dinikahi karena kebaikan atau keluhuran, kemuliaan keturunannya. Keturunannya baik. Jadi keturunan orang-orang yang baik, terpandang, menjaga kehormatan dan sejenisnya. Baik keturunannya. Ini alasan yang kedua. Wa jamaliha, alasan atau sebab yang ketiga seorang wanita dinikahi adalah karena parasnya atau kecantikannya. Ini juga menjadi salah satu motivasi terbesar dari seorang pemuda yang ingin menikahi wanita karena kecantikannya. Wa diniha, dan yang keempat alasannya karena agamanya. Ini empat sebab, faktor yang menjadi sebab seorang wanita dinikahi. Hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Fadfar bidzatid dini taribat yadaka. Maka pilihlah, ambillah wanita yang memiliki agama. Nabi menjelaskan tentang empat faktor tadi karena itulah yang menjadi sebab secara umum wanita dinikahi. Tapi Nabi di akhir hadis ini membimbing, memberikan arahan agar kita ketika mau menikahi seorang wanita hendaknya memilih yang zatuddin, yang beragama, yang baik agamanya, baik akhlaknya. Taribat iyadaka, niscaya kedua tanganmu berdebu, maksudnya niscaya engkau akan beruntung. Bukan artinya berdebu dia kepayahan ataupun miskin, bukan. Ini memang makna asalnya demikian, tapi yang dimaukan adalah dia atau engkau beruntung. Al-falah, mendapatkan al-falah, keberuntungan ketika memilih wanita yang memiliki agama, yang beragama. Ya'ni 'alaika biha, maksudnya wajib atasmu untuk mencari wanita yang beragama, memiliki agama yang baik, memiliki akhlak yang baik. Fa inna khairu man yatazawwajuhu al-insanu. Karena sesungguhnya wanita yang beragama, yang agamanya baik, itulah wanita yang paling baik yang dinikahi oleh seseorang. Fadhatud dini wa in kanat ghaira jamilatis surah lakin yujammiluha khuluquha wa dinuha. Maka seorang wanita yang beragama, yang baik agamanya, walaupun dia dari sisi wajah tidak cantik atau kurang menarik, kurang cantik, tetapi karena dia beragama, maka akhlaknya dan agamanya yang baik tersebut akan membuat dia indah, cantik. Sehingga pilih yang beragama, yang baik agamanya. Baru setelah itu silakan yang cantik ataupun yang lainnya. Sifatnya yang lainnya adalah tambahan. Kalau ada, ya, pertama agama, yang kedua yang cantik atau yang baik wajahnya, yang bagus. Kenapa? Ini juga menjadi penyemangat seorang suami. Tapi bukan satu-satunya, tapi alasan berikutnya, yang kedua. Fadfar bidzatid dini taribat yadaka, maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau akan beruntung. Selesai syarah bab tentang wasiat berkaitan dengan kaum wanita. Sekarang bab yang baru. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bab haqqiz zawji 'alal mar'ati. Bab tentang hak suami atas istri. Hak suami yang menjadi kewajiban sang istri. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafiza Allah. An-Nisa 34. Ar-rijal, kaum laki-laki adalah qawwamun, para pemimpin, pemegang urusan terhadap kaum wanita, para istrinya. Dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian mereka, kaum laki-laki, di atas sebagian yang lainnya, kaum wanita. Dan dikarenakan Allah telah memberikan kelebihan kepada mereka, kaum laki-laki, dengan infak yang mereka berikan dari harta-hartanya. Maka wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan juga taat pada suaminya, dan yang menjaga suaminya ketika suaminya tidak ada, menjaga rahasia suaminya, harta suaminya dan anak-anaknya ketika sang suami tidak ada, dikarenakan Allah telah menjaga mereka. Wa amma al-hadithu fa minha hadithu Amr ibn al-Ahwas as-sabiq fil babi qablahu. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah hak suami yang menjadi kewajiban istri, di antaranya hadis Amr ibn al-Ahwas yang telah lalu pada bab sebelumnya. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an beliau berkata, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana alaiha la'anataha al-malaikatu hatta tusbiha. Muttafaqun alaih. Apabila seorang suami mengajak atau memanggil istrinya ke tempat tidurnya, lalu sang istri tidak mendatanginya, kemudian sang suami bermalam dalam keadaan marah kepada istrinya, niscaya para malaikat akan melaknatnya, melaknat sang istri tersebut sampai pagi, sampai subuh. Hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahuma, dalam satu riwayat milik Al-Bukhari dan Muslim juga, idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anataha al-malaikatu hatta tusbiha. Apabila seorang istri bermalam dalam keadaan meninggalkan tempat tidur suaminya, niscaya para malaikat akan melaknatnya sampai subuh, sampai pagi. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba alaihi illa kana alladzi fis sama'i sakhitan alaiha hatta yarda anha. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah, tidaklah seseorang mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu sang istri enggan, yakni tidak mau mendatanginya kecuali zat yang di langit, yakni Allah, akan marah kepadanya, kepada istri tersebut, sampai sang suami ridha kepadanya, kepada istrinya. Di dalam syarahnya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan, qala al-muallif rahimahullah ta'ala, babu haqqi az-zawji 'ala al-mar'ati. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, bab tentang hak suami yang menjadi kewajiban sang istri. Lama dzakara rahimahullahu huquqa az-zawjati 'ala zawjiha, ketika penulis rahimahullah menyebutkan hak-hak sang istri yang menjadi kewajiban suaminya, dzakara huquqa az-zawji 'ala zawjatihi, maka setelah itu penulis menyebutkan hak-hak suami yang menjadi kewajiban istrinya. Thumma istadalla biqaulillahi ta'ala, kemudian penulis berdalil dengan firman Allah ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kaum laki-laki adalah pemimpin terhadap kaum wanita dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki di atas sebagian yang lainnya perempuan atau kaum wanita, dan dikarenakan kaum laki-laki tersebut para suami telah menginfakkan, membelanjakan dari harta-harta mereka. Maka wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan yang menjaga rahasia suaminya, hartanya, dan anak-anaknya ketika sang suami tidak ada, dikarenakan Allah telah menjaga mereka. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, kaum laki-laki adalah qawwam, pemimpin kaum wanita, yakni anna rajula, maksudnya bahwasanya ar-rajul, laki-laki, huwal qayyimu alladhi lahul amru 'ala al-mar'ati, dialah al-qayyim, pemegang urusan, yang urusan ada padanya dalam masalah mengatur wanita istrinya, pemegang urusan rumah tangganya, urusan istrinya, yang mengaturnya, yudabbiruha wa yuwajjihuha wa ya'muruha fatuti'. Maka sang suami mengatur istrinya, mengarahkan istrinya dan memerintahkan istrinya, lalu sang istri kewajibannya taat kepada sang suami. Illa idza amaraha bi ma'siyatillahi fala sam'a lahu wa la ta'ata, kecuali apabila sang suami memerintahkan istrinya untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh didengar dan tidak boleh ditaati. Li'annahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi mahma kana hadzal makhluq, dikarenakan tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, kepada Allah, bagaimanapun kedudukan makhluk tersebut, selama perintahnya mengandung maksiat maka tidak boleh ditaati. Wa fi hadza dalilun ala safahi ulaikal kuffari minal gharbiyina wa ghairil gharbiyina. Dalam ayat ini terdapat dalil tentang bodohnya atau tololnya, dungunya orang-orang kafir itu dari kalangan orang-orang barat, Amerika, Inggris, dan yang lainnya, orang-orang barat yang kafir. Dan selain orang-orang barat, termasuk orang-orang timur juga. Alladzina saru adznaban lil ghorbi, yang mana orang-orang selain orang-orang barat tadi, mereka menjadi adznaban, ekor-ekor, yakni pengekor, pengikut orang-orang barat. Dia orang timur tapi membebek, mengikuti tradisi orang barat. Yuqaddisuna al-mar'ata aktsara min taqdisi ar-rajuli. Orang-orang barat tersebut diantara kebiasaan mereka dalam mensucikan, melebihkan, menghormati, mengagungkan wanita melebihi pengagungan mereka, penghormatan mereka kepada laki-laki. Ini diantara kebiasaan jelek orang-orang barat, lebih melebihkan atau menghormati perempuan daripada laki-laki. Li'annahum yattabi'una ulaika al-aradhila minal kufari. Mereka, dikarenakan mereka nih, selain orang barat tadi yang sebagai pengikut orang barat, mereka melebihkan wanita di atas laki-laki, lebih menghormati, menghargai, mensucikan wanita daripada laki-laki, dikarenakan mereka mengikuti orang-orang yang rendahan itu dari kalangan orang-orang kafir. Alladzina lam ya'rifu li sahibil fadli fadlahu. Yang mana orang-orang kafir tersebut memang orang-orang yang tidak faham, tidak tahu keutamaan bagi para pemiliknya. Mereka enggak mengerti mana yang lebih utama, laki-laki atau wanita. Orang-orang kafir enggak faham, enggak ngerti karena kafir. Fatajiduhum matalan fi mukhataba fi mukhatabatihim yuqaddimuna al-mar'ata 'ala ar-rajuli. Maka kita dapati mereka orang-orang kafir contohnya ketika mereka berbicara, berpidato, mereka dalam berbicara lebih mendahulukan penyebutan wanita daripada laki-laki. Fayaqulu ahaduhum, maka salah seorang di antara mereka mengatakan, ayyuhas sayyidatu wassadatu, wahai, kita mungkin nyonya-nyonya dan tuan-tuan. Yani tuan-tuan perempuan dan tuan-tuan laki-laki. Disebutkan perempuan dulu baru laki-laki. Ini kebiasaan orang-orang kafir. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Ladies and gentlemen. Para gadis dan laki-laki. Gadis dulu yang disebutkan. Wanita dulu baru laki-laki. Nah ini kebiasaan apa? Siapa? Orang-orang kafir. Wa tajidu al-mar'ata fil makanil a'la indahum war-rajula dunaha. Dan kalau dapati di kalangan kebiasaan orang-orang kafir, kita jumpai wanita di sisi mereka itu berada di tempat yang lebih tinggi, sedangkan laki-laki di bawahnya. Di antaranya tadi, lebih dahulu menyebutkan wanita dalam pidato mereka, ceramah mereka, pembicaraan mereka, wanita lebih dahulu disebutkan, baru laki-laki. Maka kita tidak boleh seperti ini. Kita dalam Islam diajarkan bahwasanya laki-laki lebih utama. Karena apa? Karena diantaranya sebagai pemimpin dan yang memberi nafkah, punya kelebihan dari sisi agama dan juga dari sisi akal dan juga dari sisi kewajiban memberi nafkah. Maka karena inilah laki-laki lebih daripada wanita dari sisi ini. Tetapi dari sisi derajatnya di sisi Allah tergantung ketakwaannya. Tetapi dalam masalah jenisnya, maka laki-laki lebih tinggi, lebih utama daripada wanita. InsyaAllah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.